Bisnis, terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami. Jangan lupa Anda boleh sharekan pertanyaan Anda di 0816924924. Cantumkan nama dan kota Anda ya. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan ala Kavis Break, buku dan t-shirt kerennya. Dan juga telepon kita sudah buka loh, 6339160. Luar Jakarta bebas pulsa deh, 0800 1072736. Oke, Bang Kavi, kita lanjutin lagi cara mengambil keputusan. Tadi udah satu dan dua, tapi sebelum ke yang ketiga, ini juga ada pertanyaan dari Pak Indra Suryawan di Jakarta. Sore Bang Kavi, bagaimana kalau saya mengambil keputusan pakai pendulum? Boleh-boleh aja. Saya tidak protes. Pendulum itu apa sih? Bandul? Iya, bandul. Okay. Jadi mau berat ke kanan atau mau berat ke kiri? Oh, itu takhayul nggak Bang termasuknya? Unlogical gitu loh, tidak logis gitu loh. Okay. Tapi kalau itu menurut Anda adalah sesuatu yang membuat Anda nyaman seperti ini, menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Karena itu kan gini, mengambil keputusan itu adalah suka-suka orang. Tetapi ini adalah begini, ini adalah masalah kemahiran. Kalau Anda mahir membuat keputusan dengan pendulum, it's okay buat saya. Oke, berarti hokinya di situ ya? Jadi buat saya ini, kalau kita mengambil keputusan dengan menggunakan si gurita gitu loh. Ya, yang kalah sama si Paul, kesian deh. Nggak percaya sih lo sama gurita. Bandar menang. Jadi, kalau kita mengambil keputusan berdasarkan gurita gitu loh, boleh-boleh aja gitu loh. Tetapi kalau kan ini kan kemahiran, yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini adalah kita ingin mengangkat awareness para pendengar kita gitu loh. Untuk ini loh, ini sebenarnya proses yang remeh gitu loh, kita lakukan setiap hari, tetapi ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang skills gitu loh. Itulah sebabnya, misalnya contoh misalnya beberapa orang yang sangat kaya raya itu kan pialang saham misalnya, itu kan dia mengambil keputusan setiap hari beli jual gitu. Semakin jago itu kan bukan sesuatu pekerjaan yang berdasar tebak-tebakan gitu. Yes. Tetapi yang memang dia acquire after times gitu loh. Terus kemudian setelah sekian lama dan sekian waktu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang benar-benar kemahiran dia gitu. Oke, kita akan nelpon dulu Ibu Ratnawati. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan Ibu. Terima kasih sekali ada program ini. Saya termasuk lama sekali ambil keputusan. Seperti yang Bapak bilang, bisa tanya 100 orang baru keputusan. Memang saya tuh mempelajari situasi, iya. Kebanyakan saya juga senang analisa, kebanyakan keputusan saya suka-suka barang lebih banyak tepatnya daripada tidak tepatnya. Tapi makan waktu terlalu lama, so I miss the chance really, terlalu lama ambil keputusan. Dan hal ini bagaimana diatasi, ada bisa buku dipelajari atau ada seminar. Saya dengar ada seperti kayak seminar dilatih di awal sadar supaya mengambil keputusan cepat dan tepat. Itu gimana? Bisa dirubah dengan suatu latihan di alam bawah sadar? Atau gimana? Karena aku juga mau cepat ambil keputusan, tapi tepat gitu. Okay, baik. Tolong dibantu ya, Pak. Terima kasih, Bu Ratnawati. Ini Bang, ada sekedar share. Bisa nggak sih kalau cara mengambil keputusan itu kita ikut seminar, kita ikut terapi-terapi gitu? Sebenarnya seminar bagus, dan kemudian juga banyak sekali buku-buku yang ditulis gitu loh. Tetapi yang sangat menarik adalah kalau Anda cari di internet gitu loh, itu banyak sekali penelitian-penelitian terbaru bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya itulah sebabnya tadi kan kita bicara tentang pengalaman, kita bicara tentang situasi gitu loh. Nah, yang ketiga, elemen yang ketiga sebenarnya adalah kalkulasi gitu loh. Jadi misalnya kalau seseorang gitu loh berdasarkan pengalaman gitu loh, dia tidak nyaman membuat keputusan terhadap dirinya sendiri, tetapi dia harus bertanya kepada banyak orang dan memerlukan waktu gitu loh. Sedangkan situasinya itu tidak memungkinkan dia harus lebih cepat mengambil waktu. Maka elemen ketiga yang biasanya bisa membantu yaitu kalkulasi. Jadi gini, kalau kita membuat sesuatu keputusan gitu loh, itu sebaiknya berdasarkan kalkulasi. Kalkulasinya apa? Kalkulasinya pertama adalah untung dan rugi. Gitu loh. Jadi boleh aja Anda mendengar 100 orang, Anda boleh mendengar 1000 nasehat, 2000 nasehat, 100.000 nasehat gitu loh. Boleh aja, tetapi pada akhirnya Anda sendiri yang harus melakukan kalkulasi. Jadi anggaplah apa yang semua Anda dengar dari teman-teman Anda dan orang di sekeliling Anda itu hanya sebagai konsideran. Yang Anda harus lakukan justru Anda sendiri yang menghitung kalkulasi. Benefitnya buat saya apa gitu loh. Oke, jadi plus minusnya itu apa? Itu satu. Terus kalkulasi itu bisa juga berdasarkan resiko. Oke, dan kemudian kalkulasi itu juga bisa bukan hanya berdasarkan resiko, tapi kalkulasi itu bisa juga bukan berdasarkan keuntungan, tetapi kalkulasi yang sifatnya menempatkan Anda pada posisi yang lebih baik gitu loh. Ya, jadi Anda harus bisa mengkalkulasi. Ini kalkulasinya apa gitu loh. Untung ruginya apa, resikonya apa. Jadi salah satu di antara itu adalah kalkulasi dengan memperlihatkan experience kita apa dan situasinya seperti apa. Kecuali kita punya ini ya Bang ya, punya keahlian lain ya, indera keenam gitu. Jadi bisa ngelihat, oh kalau gue bakal untung langsung ambil gitu ya. Oke, ini ada dari Wardono di Bekasi. Sore Bang Kavi, bagaimana cara pada kondisi kritis dan beresiko? Misalnya seperti ibarat buah simalakama. Contohnya nih, pada saat ibu melahirkan anak, nah apakah hubungan dengan berani ambil resiko? Iya, jadi mungkin begini. Pilih ya. Salah satu kali ya, ibu atau anaknya gitu ya? Iya, istri dan anak gitu ya. Ya tergantung. Nah kalau misalnya begini kan ada dalam keadaan misalnya istri Anda melahirkan dan kemudian terjadi ke sesuatu kesulitan secara medis gitu loh, dan saat itu Anda harus memilih ibu atau anak gitu loh. Nah itu tergantung sebenarnya hubungan pribadi masing-masing gitu loh, yang mau diselamatkan ibunya atau anaknya. Ada orang yang berpikir, gue selamatin ibunya dong, karena kalau gue selamatin ibunya, besok gue masih bisa bikin lagi, ya kan, anak lagi kan, kalau gue selamatin ibunya. Tapi ada, entah kan, misalnya tapi juga bisa, makanya tadi kalkulasi seperti itu. Tapi kalau ibunya itu, misalnya dalam keadaan sakit, misalnya dalam kasus tabrakan, kecelakaan gitu loh, dalam kecelakaan, dan di mana ibunya mengalami luka parah dan itu harus diselamatkan ibunya atau anaknya, mungkin dokter akan mengatakan wah ibunya mungkin sudah brain dead, sudah koma gitu loh. Jadi mungkin yang harus diselamatkan adalah anaknya. Maka tadi kalkulasi menjadi elemen yang ketiga. Oke. Lalu ada Jacob di Jakarta. Saya nobatkan topik abang hari ini sebagai topik termenarik dalam bulan ini. By the way, saya sering mencari info lewat internet sebelum ambil keputusan. Kira-kira boleh gak Bang kalau yang begituan tuh? Boleh, yang penting begini, Anda harus bisa mencerna. Jangan sampai Anda semakin banyak mencari informasi, Anda tidak bisa mencernanya, informasi itu akhirnya membingungkan Anda. At the end, pada akhirnya Anda kagak bisa mengambil keputusan gitu loh. Bingung malahan ya. Tapi jangan bingung, kita akan kembali lagi untuk Anda. Dan jangan lupa Anda boleh kirimkan SMS-nya ya di 0816-924-924. Cantumkan nama kota Anda, telepon juga kita buka ya di 633-9160, luar Jakarta 0800 10 7273. We'll be right back.